masih dalam tembang request. Special buat semua yang di sini. Panasnya menyengat. Mwah. Masker Mbak Ih. Mwah. Mwah. Mwah. Yang special buat semuanya. Tepuk tangan dong.